kamera kami disita, bahkan ada yang kami nggak dikasih masuk. Sampai kemudian kami cari mobil rental untuk sewa keliling-keliling di kawasan itu. Kami tidak jumpai pengelola rental mobil kecuali agamanya si Anasuria. Karena dia tahu kami ini orang asing, nggak dikasih. Mobil kan sekali bayar 2 kali lipat, nggak boleh, pokoknya mobilnya nggak disewakan. Bahkan titik terakhir lebih jantung lagi mereka. Kalau mereka tahu kita nginap di satu rumah warga di kawasan Turki itu sebelum masuk ke dalam Suria, itu mereka adil ke polisi. Apa pengadilannya? Ini ekstremis, teroris. Jadi orang ini warga negara Turki, ya? Warga negara Turki hanya punya keyakinan yang sama dengan Bashar Assad. Ini bukti kan bahwa itu harus dijelaskan dengan polisi. Karena orang-orang di luar itu berdekutan. Maka wajar kalau dia berdekutan. Kemudian modus mereka di rumah sakit itu. Jadi orang-orang Suria yang dibawa ke Turki kan penyakit berat. Korban banyak itu karena apa? Ketika kena serangan di dalam Suria, mereka terluka. Penanganan di dalam itu tidak bisa maksimal. Karena listrik tidak ada, peralatan medis minim. Hanya pertolongan pertama saja untuk menghambat perdarahan. Kemudian dari dalam dibawa ke pemerintah Turki. Dari perbatasan itu masih sekitar 40 kilo lagi dari dapat rumah sakit. Jadi perbatasan harus tangani dulu. Nah kebanyakan mereka kehabisan darah di jalan. Maka kemudian kita yang dijalaninya di rumah sakit tadi itu ya alatnya terbatas tetap. Kalau rumahnya begitu parah mau tidak mau kita tangani sebentar untuk menghentikan perdarahan atau dibawa ke Turki. Tidak ada jalan lain. Kalau rumah-rumah ringan bisa kita jahit. Tapi kalau yang berat, lubangnya sampai besar, ya, karena banyak kan kena pecahan mortir atau pecahan roket, langsung dibawa ke Turki. Nah, ketika sampai di Turki, mereka tidak mau masuk ke rumah sakit pemerintah Turki, karena rumah sakit pemerintah pemerintah dipenuhi oleh dokter-dokter yang beragama di Anusai. Apa modusnya terjadi? Misalnya, tangannya terkena peluru. Sebetulnya dijahit-jahit selesai. Tapi apa mereka lakukan? Diamputasi. Dan diamputasinya bukan di pergelangan, misalnya dia kena peluru di jari, harusnya pergelangan cukup. Tidak, diamputasinya bukan kaki. Ini modusnya. Kalau kakinya terluka, yang sebetulnya dijahit sampai selesai, diamputasi sampai pangkal paha. Ini bukan kata-kata, kami saksikan dengan mata kepala yang kami sendiri. Betapa jahatnya mereka. Dan orang-orang Suriah itu sinyalnya kuat mereka. Ketika ketemu orang satu kata diucapkan dia tahu Suriah. Karena orang Suriah itu punya logat bicara yang khas, dialek. Kalau Jawa ada khas ya. Orang mana aja kalau begitu ngomongnya ketek langsung ah. Ini pesisir utara ini. Jadi dialeknya khas. Jadi kalian tahu itu misalnya, jadi ketika saya misalnya di rumah makan di Turki, ketika kami mau pulang transit kita rumah makan, mereka langsung bilang, wah ini, ya ini babi. Maksudnya ini orang Nusairiya. Tahu saya, itu tukang masaknya Nusairiya. Ini yang jualan Nusairiya. Saya bilang, kalau begitu apa kita beli sama mereka? Saya bilang, ya ini ada lagi. Tapi kita nggak boleh makan pembelihannya. Nah ini dari Makumullah, jadi ini jelas konflik ideologi itu buktinya kami lihat sendiri bagaimana kejahatan-kejahatan mereka. Kemudian apa yang diperlukan oleh Kasur Riyah jelas banyak. Salah satu rumah sakit yang kami kunjungi, dikatakan Dr. Kasur Riyah mengatakan kepada saya begini. Utang kami di rumah sakit ini, itu mencapai waktu itu ya, 150 ribu US dollar. Antar kali itu ya berapa itu? Utang, dan kami belum tahu dari mana membayarnya. Karena di rumah sakit itu dua lantai penuh dengan Suriah yang harus dirawat secara khusus. Karena ketika mereka ingin supaya memperlirik biaya, biasanya di rumah itu ditangani, setelah itu dirawat, mereka bawa murung ke rumah. Dan di rumah-rumah yang sekitar di perbatasan itu dibuat lebih klinik untuk merawat proses penyembuhan pasien-pasien kita kalau di tahun rumah sakit kan biayanya lebih tinggi. Itu baru satu rumah sakit, 150 ribu dolar. Sementara di sekitar perbatasan itu ada 40 rumah sakit. Dan tantarannya satu rumah sakit, dua lantainya penuh oleh rakyat Suriah. Dua di dalam. Yang di dalam apa lagi? Yang di dalam Suriah maksud saya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini menjadi hal yang ya sampai hari ini ketika kami datang ke sana, jadi kami ini hanya tetes air di tengah danau. Bantuan kami itu tidak seberapa dibandingkan dengan kebutuhan mereka. Nah, ini adalah rumah Allah, jadi betapa kita masih perlu